Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul li fadilati Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tambahan-tambahan faidah tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Telah kita sebutkan tanda-tanda kiamat, baik tanda-tanda yang telah terjadi atau tanda-tanda yang sedang dan akan terus terjadi, dan tanda-tanda yang belum terjadi. Yang diantara tanda-tanda yang belum terjadi tersebut adalah asyratus sa'atil kubro, tanda-tanda yang besar dari tanda-tanda kiamat. Telah kita sebutkan sebagiannya, yaitu yang pertama dengan khurujul mahdi, dengan keluarnya al-mahdi yang namanya adalah Muhammad ibnu Abdullah, sama dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nama bapaknya juga sama dengan nama bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Mahdi tersebut termasuk daripada keturunan Ahlul Bait, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tanda yang kedua dari tanda-tanda yang besar akan terjadinya kiamat juga telah kita sebutkan, yaitu dengan adanya khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Al-kadzab, sang pendusta. Yang mana fitnah dajjal adalah fitnah yang paling besar, fitnah yang paling dahsyat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu ala alihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga dari asyratus sa'atil kubro, tanda-tanda besar atau tanda-tanda yang besar akan terjadinya hari kiamat, yang ketiga adalah nuzulu Isa ibni Maryam alaihi salatu wassalam, turunnya Nabi Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam. Taib. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitabnya Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Kata beliau, amma nuzul Isa ibni Maryam alaihi salatu wassalam kama dalla alaihi al-Qur'an faqad akhbara bihi as-sadiqul masduq alladhi la yantiqu 'anil hawa Nabiyuna Muhammad sallallahu ala alihi wasallam, wa tawatara an naqlu anhu bidzalik wa ajma'a 'alaihi ulama'ul ummati salafan wa khalafan wa'tabaruhu bima yajibu i'tiqaduhu wal imanu bihi. Kata beliau, turunnya Nabi Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an, dan juga yang telah dikhabarkan oleh As-Shadiqul Masduq, yang tidak berbicara kecuali dengan wahyu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah mutawatir banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Dan para ulama sepakat, baik ulama yang terdahulu atau ulama yang khalaf yang belakangan, semuanya sepakat, kaum muslimin sepakat akan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bahkan kaum muslimin sepakat bahwasannya ini termasuk perkara yang harus diyakini dan diimani, yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman termasuk perkara yang wajib diimani dan diyakini. Dan inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini dan mengimani akan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman. Karena ini disebutkan dalam Al-Quran ada, ya. Demikian pula di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan disebutkan juga banyak. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innahu la'ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratun mustaqim wa innahu la'ilmun lis-sa'ah. Surat apa? Surat wa innahu la ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratun mustaqim. Surah apa? Surah Az-Zukhruf ayat yang ke-61. Allah berfirman, wa innahu la ilmu lisa'ah, sesungguhnya itu adalah tanda kiamat. Fala tamtarunna biha, maka janganlah kalian ragu dengan kiamat. Wattabi'un, dan ikutilah aku. Hadza siratun mustaqim, inilah jalan yang lurus. Perhatikan, wa innahu, sesungguhnya dia adalah tanda, tanda akan terjadinya hari kiamat. Apa tafsir dia ini, wa innahu, sesungguhnya dia? Al-Imamul Mufassirin, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, menafsirkan ayat ini, wa innahu la ilmu lis-sa'ah, dan sesungguhnya dia adalah tanda-tanda kiamat. Dia di sini adalah khuruju Isa ibni Maryam alaihi salatu wassalam qabla yaumil qiyamah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Makna ayat ini, wa innahu la ilmu lisa'ah, sesungguhnya dia adalah tanda kiamat, yaitu keluarnya Nabi Isa atau turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebelum hari kiamat. Nah, hingga turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman ada dalam ayat. Demikian pula dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan kita baca sebagiannya. Demikian pula dalam ayat yang lain. Dalam surah An-Nisa ayat 159 Allah berfirman, Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tidaklah dari ahlul kitab kecuali mereka akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam sebelum beliau meninggal dunia. Itu mereka akan mengimani Nabi Isa alaihi salatu wasalam sebelum Nabi Isa alaihi salatu wasalam meninggal dunia, yaitu nanti ketika di akhir zaman, ketika Nabi Isa alaihi salatu wasalam telah turun di akhir zaman, sungguh ahlul kitab akan mengimani beliau sehingga agama ketika itu menjadi millah wahidah, millah yang satu, agama yang satu, yaitu millah Ibrahim. Sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Safarini di sini, kata Syekh, qala Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, qala As-Safarini, berkata Al-Imam As-Safarini rahimahullah, wa nuzuluhu ya'ni Isa alaihi salatu wassalam sabitun bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah. Amal kitabu fa qawluhu ta'ala wa inni ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Ay la yu'minanna bi Isa qabla mauti Isa wa dhalika 'inda nuzulihi minas sama'i akhir az-zaman hatta takuna al-millatu wahidatan millata Ibrahim hanifa muslima. Kata Imam As-Safarini rahimahullah, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam itu tertera dalam Al-Qur'an, tertera dalam hadis, dan juga dalam ijma kaum muslimin. Jadi dalilnya Al-Qur'an, hadis, dan ijma. Adapun dalam Al-Qur'an, maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 159. Wa min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tidaklah dari ahlul kitab kecuali mereka akan mengimani Nabi Isa sebelum beliau meninggal. Yaitu mereka ahlul kitab akan mengimani Nabi Isa sebelum meninggalnya beliau alaihi salatu wassalam, dan ini terjadi ketika Nabi Isa telah turun dari langit di akhir zaman. Sehingga ketika itu agama menjadi agama yang satu, millata Ibrahim hanifa muslima, yaitu agamanya Ibrahim hanifa muslima, yang lurus. Ini dalil dari Al-Quran. Kemudian kata Imam As-Safarini melanjutkan, wa amma sunnah, adapun dalil dari hadis, fa fi sahihain ghairihima. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari hadis, maka dalilnya adalah hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah, la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsitan." Sungguh telah dekat turunnya putra Maryam di tengah-tengah kalian, itu di tengah-tengah umat Muhammad, yang dia akan turun hakaman muqsiton, menjadi seorang hakim yang adil, pemimpin yang adil. Fayaksir as-salib, dan dia akan merusak atau menghancurkan salib-salib. Wayaqtul al-khinzir, dan dia akan membunuh khinzir. Tahu khinzir? Bab 1. Wayad'al jizyah, dan beliau Nabi Isa alaihi salatu wasalam akan memungut jizyah upeti. Yang enggak mau masuk Islam bayar upeti. Al hadis, hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di sini dengan jelas menunjukkan akan turunnya Isa putra Maryam alaihi salatu wasalam, yang akan menjadi hakim dan pimpinan yang adil, akan menegakkan keadilan, akan menghancurkan salib-salib, membunuh khinzir, dan akan memungut jizyah. Wa fi Muslim, dan dalam riwayat Muslim juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, wallahi la yanzilanna ibnu Maryam hakaman adilan falyaksiranna as-saliba. Demi Allah, sungguh Isa putra Maryam akan turun menjadi seorang hakim yang adil, pemimpin yang adil, dan akan, dan sungguh Isa akan menghancurkan salib-salib. Wa akhraja Muslimun an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata Syekh, dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq zahirin ila yaumil qiyamah. Akan senantiasa ada dari umatku ini ta'ifah, sekelompok orang yang yuqatiluna 'alal haqq, berperang di atas al-haq. Zahirin, mereka akan nampak menang, akan tetap ada orang-orang yang berada di atas kebenaran. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat akan tetap ada orang-orang yang berada di atas kebenaran sampai hari kiamat. Fayanzilu Isa ibnu Maryam, kemudian ketika mendekati hari kiamat akan turun Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam. Fayaqulu amiruhum ta'al salli bina, kemudian amir mereka, pimpinan mereka, yaitu Al-Imam Mahdi, akan mengatakan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ta'al, kemari, salli bina, salatlah bersama kami, imami kami. Fayaqulu la, kemudian Nabi Isa mengatakan, tidak. Inna ba'dakum ala ba'din umara, sesungguhnya sebagian kalian atau sebagian yang lainnya adalah pimpinan, itu pimpinan dari kalangan kalian. Takrimatullah li hadhil ummah, sebagai takrimah dari Allah subhanahu wa ta'ala, penghormatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat ini, Allah memuliakan umat ini. Hadis ini juga menunjukkan nuzul Isa ibni Maryam alaihi salatu wassalam, menunjukkan akan turunnya Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam di akhir zaman. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain, bisa antum lebih panjang lebar lagi, lebih banyak lagi referensi hadisnya, nah, dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan dalam Kutubus Sunan dan yang lainnya. Kemudian amal ijma', adapun dalil dari ijma', kata al-imam siapa tadi? As-Safarini rahimahullahu taala dalam kitabnya Lawami'ul Anwar. Amal ijma' adapun dalil dari ijma' faqad ajma'atil ummatu 'ala nuzulihi wa lam yukhalif fihi ahadun min ahli syari'ah wa inna ma anqara dzalikal falasifa wal malahida mimman la yu'taddu bi khilafihi. Kata beliau, umat Islam ini sepakat akan turunnya Isa putra Maryam. Tidak ada seorang pun yang menyelisihi keyakinan ini dari kaum muslimin. Hanya saja yang mengingkari perkara ini, yang mengingkari akan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam di akhir zaman adalah falasifah, ahli filsafat, malahidah, orang-orang ateis, ya. Nah, orang-orang kafir. Mimman la yu'taddu bi khilafih. Dari golongan orang-orang yang tidak dilirik, ya, penyelisihannya. Nah, jika dia menyelisihi, tidak dilirik, ya, tidak dianggap. Nah, khilafnya, ya, penyelisihannya. Itu orang-orang kafir, falasifa, ahli filsafat, nah, dan yang lainnya. Adapun umat Islam sepakat akan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam di akhir zaman. Wa qad inaqada ijma'ul ummati 'ala an yanzila wa yahkuma bihadhihi syari'atil muhammadiyah. Wala yanzilu bi syari'atin mustaqilla 'inda nuzulihi minas sama'. Wa in kanat an-nubuwwatu qa'imatan bihi wa huwa muttasifun biha wa yatasallamu al-amru min al-mahdi wa yakunu al-mahdi min ashabihi wa atba'ihi ka sa'iri ashabil mahdi. Intaha kalamu As-Safarini rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, kata Imam As-Safarini melanjutkan ucapannya, dan telah sepakat umat ini akan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan beliau akan berhukum dengan hukum syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan menjalani syariat Islam. Beliau tidak turun membawa syariat tersendiri, tidak. Tetapi turun untuk mengamalkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun titel dan derajat beliau adalah seorang nabi, tetap beliau seorang nabi. Nah, sehingga tidak bertentangan dengan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an khatamun nabiyyin, aku adalah penutup para nabi. Terus bagaimana nanti Nabi Isa akan turun? Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang akan turun, yang walaupun beliau nabi, tetapi tidak membawa syariat sendiri. Tetapi turun untuk mengamalkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Isa alaihissalatu wassalam akan menerima mandat. Naam. Al-amr, kepemimpinan dari Al-Mahdi. Sehingga Al-Mahdi nanti akan menjadi sahabat beliau alaihi salatu wassalam, dan akan menjadi pengikut beliau sebagaimana naam sahabat-sahabat Al-Mahdi atau pengikut Al-Mahdi yang lainnya. Semuanya akan mengikuti Nabi Isa alaihi salatu wassalam dalam satu kepemimpinan. Yang di masa beliau akan jaya Islam dan kaum muslimin. Selesai ucapan As-Safarini rahimahullahu taala dari kitabnya Lawami'ul Anwar. sehingga tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin. Nah. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa Isa hayyun fis sama'i lam yamut ba'd, wa idza nazala minas sama' lam yahkum illa bil kitabi was sunnah la bi syai'in yukhalifu dzalik. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Isa alaihi salatu wasalam itu hidup atau masih hidup fis sama', di langit. Beliau tidak mati. Beliau masih hidup di langit. Allah angkat. Karena ada rencana Allah subhanahu wa ta'ala di akhir zaman, yaitu menurunkan beliau alaih salatu wassalam. Isa hidup, masih hidup di langit, belum meninggal dunia. Dan apabila turun dari langit nanti, maka beliau tidak berhukum kecuali dengan Al-Quran dan hadis. Beliau tidak berhukum kecuali dengan hukum syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak membawa sesuatu yang menyelisihi Alkitab was sunnah, tidak. Tetapi turun untuk mengamalkan Alkitab was sunnah. Wa qala aidan, dan beliau pun berkata, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Isa alaihi salam hayyun wa qathabata fi sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yanzilu fikum ibnu maryam hakaman adlan wa imaman muqsitan fayaksir as-salib wa yaqtul al-khinzir wa yad'u al-jizyah. Isa alaihi salatu wasalam itu masih hidup, sungguh telah sabit dalam kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda akan turun di tengah-tengah kalian, itu umat Muhammad ya, Isa putra Maryam yang akan menjadi hakim yang adil, pemimpin yang adil, yang akan menghancurkan salib-salib dan akan membunuh khinzir dan akan memungut jizyah dari orang-orang kafir. Wa thabata fi sahih anhu annahu yanzilu 'ala al-manaratil baydha syarqi Dimashq fa innahu yaqtulu dajjal. Dan juga telah sabit, telah datang dalam kitab sahih, itu sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda annahu yanzilu 'ala al-manaratil baydha, bahwasannya Nabi Isa alaihi salatu wasalam akan turun di mana? Alal manaratil baydha. Turun di menara putih. Di mana menara putih ini? Rasulullah menyebutkan syarqi Dimashq. Sebelah timurnya Damaskus. Fa innahu yaqtulu dajjal, dan sungguh Nabi Isa alaihi salatu wasalam akan membunuh dajjal. Wa hadha huwa sahih, dan ini yang sahih, bahwasannya Nabi Isa alaihi salatu wasalam masih hidup, belum mati. Allah angkat beliau dengan ruh dan jasadnya. Terus siapa yang disalib? Kan beritanya orang-orang Yahudi bahwasannya Isa alaihissalatu wassalam disalib. Beliau tidak disalib ya. Tetapi Allah angkat beliau alaihissalatu wassalam dengan ruh dan jasadnya ya. Bal rafa'ahullahu ilaih, bahkan Allah mengangkatnya, mengangkat dengan ruh dan jasadnya. Terus siapa yang dibunuh? Walakin syubbihalahum. Yang dibunuh atau yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan beliau. Ya. Sebagian para ulama menyebutkan yang disalib tersebut adalah salah satu pengkhianatnya. Ya, yang diserupakan dengan wajah beliau alaihi salatu wassalam. Jadi bukan Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang disalib, yang mereka bilang, yang dibilang oleh orang-orang Nasrani bahwasanya disalibnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah sebagai penebus dosa, penebus dosa untuk seluruh manusia, seluruh pengikutnya. La kadzab, orang Nasraninya kadzab, orang Yahudinya juga kadzab, dua-duanya kadzabun. Orang Yahudi kadzab, dusta, dia telah menyalib Isa alaihi salatu wassalam. Orang Nasrani juga kadzab, dusta, bahwasanya disalibnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah untuk penebus dosa. Wa ala kulli hal, yang satu ekstrim ke kanan, yang satu ekstrim ke kiri. Taib. Yang satu mengatakan Isa anak zina, yang satu mengatakan Isa adalah Tuhan. Maka kedua-duanya adalah kesesatan. Yang satunya al-maghdub, yang satunya ad-dallun. Yang satunya al-maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah, yaitu al-yahud. Yang satunya ad-dallun, orang-orang yang sesat, yaitu Nasoro. Maka Nabi Isa alaihi salatu wasalam hayyun, masih hidup, Allah angkat ke langit. Wa ma qauluhu ta'ala inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Adapun firman Allah, sesungguhnya aku telah mewafatkan engkau wahai Isa, dan aku mengangkat engkau kepadaku, dan aku mensucikan engkau dari orang-orang yang kafir. Ayat ini, fahadha dalilun ala annahu lam ya'ni bidzalikal maut. Ini dalil, tetapi yang dimaksudkan adalah bukan mewafatkan di sini, adalah bukan mematikan. Bukan mematikan. Bukanlah al-maut maknanya, bukan kematian. Hal yang demikian karena terdapat firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, yaitu Allah berfirman, wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbihalahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan mereka tidak mensalib. Mensalib apa menyalib? Allah lah mana ayat yang benar. Mereka tidak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum, akan tetapi yang dibunuh adalah orang yang diserupakan dengannya. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang siapakah yang dibunuh itu, sungguh mereka berada dalam keragu-raguan. Mereka ragu, mereka pun ragu siapa yang dibunuh itu. Malahum bihim min ilm, mereka tidak memiliki ilmu tentang siapa yang dibunuh itu. Illa tiba al-dhon, kecuali mengikuti dhon, prasangka-prasangka. Bahwasanya Nabi Isa telah tertangkap dan terbunuh, kemudian disalib. Mereka tidak memiliki ilmu tentang hal itu, kecuali itiba'udzon, mengikuti zon-zon. Wa ma qataluhu yakinan, dan mereka, naam, ma qataluhu yakinan. Mereka pun belum yakin ya, kalau yang dibunuh itu adalah Isa alaihissalatu wassalam. Di kalangan mereka sendiri berselisih. Di kalangan orang-orang Yahud berselisih. Mereka juga gak yakin yang dibunuh ini Isa atau bukan. Bal rafa'allahu ilaih. Kemudian kata Allah, bahkan dia yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Nah, ayat ini yubayyin annahu rafa'a badanahu wa ruhah. Jelaskan bahwasannya Allah mengangkat Nabi Isa dengan badannya dan ruhnya. Ya, sebagaimana dalam kitab sahih. Ya. Sebagaimana dalam kitab sahih bahwasannya Nabi Isa akan turun dengan ruh dan jasadnya. Ya. Nah, sehingga na'am yang menunjukkan bahwasannya yang ketika diangkat juga adalah dengan ruh dan jasadnya. Dan juga lafadz tawaffi mewafatkan. Inni mutawafika, sesungguhnya aku mewafatkan engkau. Nah, lafadz ini la yaqtadi tawaffir ruh dunal badan wala tawaffihima jami'an illa biqarinatin munfasilah. Lafadz ini tidak mengharuskan mewafatkan ruh tanpa badan atau juga tidak mengharuskan mewafatkan kedua-duanya. Nah, illa biqarinatin munfasilah, kecuali dengan qarinah yang lain. Kecuali kalau ada qarinah ciri atau tanda atau qarinah alasan yang lain. Sehingga tidak semua makna lafadz tawafi itu bermakna wafat atau meninggal. Ya. Nah, waqad yuradu bihi tawafin naum. Kadang-kadang tawafi, ya, wafat itu maknanya adalah an-naum, tidur. Ya. Sebentar lagi saya wafat. Taib. Yaitu tidur. Nah, jadi mati itu ada mati besar dan mati kecil. Wafat besar dan wafat kecil. Wafat besar yaitulah dicabutnya ruh dari badan. Itu wafat besar. Sedangkan wafat kecil atau mati kecil adalah an-naum, tidur. Itu namanya mati kecil. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, Allah yatawaffal anfus hina mautiha. Allah mewafatkan jiwa-jiwa ketika matinya. Nah, walati lam tamut fi manamiha, dan yang belum mati fi manamiha, ketika tidurnya. Wa qaulihi, dan juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah yang telah menjadikan kalian tidur, ya, atau telah menidurkan kalian di malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan dialah Allah yang mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari. Dalam surat Al-An'am ayat 60. Taib, sehingga makna tawafi, ya, tidak mengharuskan wafat meninggal dunia. Tidak mengharuskan bermakna wafat yang meninggal dunia, tercabutnya ruh naam dari badan, tidak. Ya. Tapi kadang bermakna apa? Tidur. Nah, kadang bermakna an-naum, tawafin naum. Sehingga para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya makna inni mutawafik, sesungguhnya aku mewafatkan engkau, ay qabiduka. Qabiduka, ay qabidur ruhika wa badinika. Yaitu aku mengambilmu. Aku mengambilmu, mengambil rohmu dan badanmu. Itu mengangkat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya ke langit, mengangkat ruh dan badan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka dalil-dalil di atas ya, dan penjelasan di atas menunjukkan bahwasannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam na'am hayyun, masih hidup ya, di langit dan akan turun nanti di akhir zaman na'am untuk menjalankan tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara tugasnya adalah na'am qatlu dajjal, membunuh dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Taib. Masih panjang penjelasan tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam di akhir zaman ya. Juga apa-apa yang akan dilakukan oleh Nabi Isa alaihi salatu wasalam ketika turun nanti. Dan berapa lama hidupnya di dunia ini. Nah, dan penjelasan-penjelasan yang lain yang masih banyak. InsyaAllah kita lanjutkan atau kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Biiznillahi ta'ala. Nah. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.